warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di hari Jumat. Hari yang sangat mulia. Hari yang paling agung di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala yang tergilirkan. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwasanya hari Jumat bahkan lebih agung dibanding hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Karena di hari Jumat banyak sekali keistimewaan. Hari Jumat di mana Nabi Adam alaihi salam dicipta. Hari Jumat di mana Nabi Adam alaihi salam diwafatkan. Hari Jumat di mana Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari jannah. Dan hari Jumat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hari kiamat. Dan tidaklah datang hari Jumat kecuali semua makhluk Allah selain jin dan manusia takut, ya. Takut dengan hari Jumat. Baik, kita melanjutkan kembali pelajaran kita, salah satu usul, tiga landasan pokok, ya, sebuah kitab kecil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama dari Saudi Arabia yang hidup di abad berapa? Abad 11 Hijriah, ya. Abad 11 Hijriah itu tahun berapa? 1100-an, ya. 1100-an Hijriah. Kita cukup lama, ya, liburnya, ya. Berapa lama? Hampir sebulan. Hah? Sebulan setengah. Wah. Sebulan, ya. Sekitar sebulan. Oh iya, Masya Allah, ya, ternyata lama juga, ya. Gak nyadar. Lama juga. Mudah-mudahan ilmunya mesti nyantol, ya. Sampai mana kita terakhir? Hah? Milah Ibrahim. Udah selesai belum? Belum selesai. Baik, ya. Sampai Milah Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan Milah Ibrahim? Apa Milah itu? Apa Milah? Ma'il. Milah itu ajaran. Ajaran atau agama. Ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba kita bacakan lagi. Apa itu Milah Ibrahim? Ya, ini adalah apa namanya? Risalah yang keberapa dari salah satu usul? Risalah yang ketiga, ya. Kita bacakan dahulu matan dari salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Beliau berkata, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. I'lam arsadakallah, ketahuilah, ilmuilah, arsadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, ya. Kemarin sudah dijelaskan ya makna arsyada, yaitu dari ar-rusdu, yaitu al-istiqamatu ala tariqil haq, ya. Tetap di jalan hak, ya, istiqamah di dalam jalan kebenaran. Apa maksud makna ar-rusdu? Istiqamah di jalan kebenaran, ya. Ketahuilah, semoga Allah mengistiqamahkan Anda di dalam jalan kebenaran, li ta'atih, untuk mentaatinya. Kemarin sudah jelaskan juga bahwa di dalam kehidupan dunia ini ada tiga jalan, ya, selain jalan kebenaran, yaitu ar-rasyidun, jalan kebenaran, yang kedua az-zalun, jalan kesesatan, dan al-ghawun, ya, dia memiliki ilmu tapi menyimpang, ya. Orang yang memiliki ilmu yang benar namanya ar-rasyidun, ar-rusdu, ya. Kalau adh-dhallun, dia tidak memiliki ilmu, dia tersesat jalannya. Ada juga yang memiliki ilmu tapi dia menyimpang, ya. Namanya apa? Al-ghawun, ya, al-ghawun. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah adalah jalan atau pedoman atau ajaran Nabi Ibrahim. Apa ajarannya? Yang pertama, an ta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin, ya. Agar engkau beribadah kepada Allah saja, mengesakannya, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuknya, ya. Ini adalah ajaran Nabi Ibrahim yang juga berlaku untuk agama-agama setelah Nabi Ibrahim kepada anak cucunya sampai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'buduni, liya'budun, ya, ya'budun itu maknanya yuwahiduni. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun itu artinya sebenarnya kalau kita lihat liya'buduni, agar mereka manusia dan jin itu menyembah atau beribadah kepadaku, kepadaku. Artinya yuwahiduni. Yuwahiduni, mentauhidkan aku. Ngerti enggak? Liya'budun itu sama dengan liyuwah, yuwahiduni. Agar mereka beribadah kepadaku, artinya agar mereka mentauhidkanku. Ibadah sama dengan tauhid. Ibadah sama dengan tauhid. Tauhid sama dengan ibadah, ya. Yuwahiduni, liya'buduni, agar beribadah kepadaku, ya. Agar beribadah kepadaku, ibadah sama dengan apa tadi? Tauhid. Sekarang saya tanya, kalau ada orang mengaku saya percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk mentauhidkan Allah? Tidak. Apakah dia beribadah kepada Allah? Tidak. Ya. Hanya mengakui saja bahwasanya Allah mencipta langit dan bumi, mengaku bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, ini tidak masuk ke dalam perintah Allah tadi. Karena perintah Allah adalah liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Jadi makna tauhid adalah ibadah. Kalau dia mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, itu udah konsekuensi. Kok dia mau beribadah kepada Allah? Pasti dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pasti dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Pasti dia mengakui bahwasanya Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Tetapi kalau dia tidak beribadah, tapi dia mengakui saja, iya Allah menciptakan langit dan bumi, iya Allah memberikan rezeki, belum sempurna. Belum apa? Belum sempurna. Ya. Taib, ya. Jadi orang musyrikin dulu juga sama, dia mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, atau dia mensyirikan Allah dalam ibadahnya. Dia menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini secara kita hanya sekedar mengulang, ya. Kemarin kayaknya sampai poin yang kedua kayaknya, ya, dari Al-Hanifiyah. Kemudian yang kedua dari poin Al-Hanifiyah, ya, tadi kan menyembah Allah artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sama dengan tauhid, itu poin yang pertama, ya. Yang kedua adalah dari Al-Hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan tauhid tadi kita pahami adalah sebesar-besarnya perintah Allah. Sebesar-besarnya perintah Allah, ya. Apa makna tauhid tadi? Ibadah. Agar manusia itu beribadah kepada Allah adalah sebesar-besar, seagung-agungnya perintah Allah dibanding perintah yang lain. Ya, menyembah Allah. Sebagaimana firman Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ya. Hak Allah ala, maka ketahuilah, lahul khalqu wal amru, bahwasanya yang mencipta, yang memerintah adalah lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya mencipta, memerintah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Rabb semesta alam, dalam surat Al-A'raf ayat 54. Oke, okay, ya. Jadi di sini, ya, kita sudah bahas juga kemarin kalau enggak salah sampai poin yang kedua ini, ya. Wa a'zamu ma amara Allah bi at-tauhid. Sebesar-besarnya perintah Allah adalah tauhid. Dan tauhid, ya, itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah. Rububiyah adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai apa? Pengatur, ya. Pemberi rezeki dan sebagainya. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam semua ibadah, ya. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya. Bahwasanya tidak ada makhluk lain selain Allah yang berhak menyandang asma-asma Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya. Ini kita sudah selesai sampai sini dan kita masuk kepada poin yang tadi, poin yang kedua ya, wa'adhamu ya. Poin yang ketiga sekarang ya. Wa'adhamu ma naha anhu asyirku. Dan sebesar-besarnya larangan yang dicegah adalah syirik. Apa makna syirik? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, ya. Yaitu dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau berbuat syirik kepadanya sedikit pun, ya. Ini adalah sebesar-besarnya larangan Allah. Tadi sebesar-besarnya perintah Allah adalah tauhid, yaitu wa'budullah, dan sebesar-besarnya larangan adalah berbuat syirik. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah engkau berbuat syirik sedikit pun, ya. Kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kata beliau, "A'zamu ma nahallahu anhu asy-syirk." Sebesar-besarnya pelarangan dari Allah adalah syirik. Wa dzalika li'anna a'zamal huquqi huwa haqqullah 'azza wa jalla. Karena yang paling besar, hak-hak yang paling besar adalah haknya Allah. Ya. Maka jika haknya Allah dilanggar yang mencipta kita, berarti dia telah melakukan suatu pelanggaran dari haknya Allah yang paling tinggi, yaitu syirik. Fa'idha farrata fihi al-insanu. Apabila dia meremehkan hal ini, faqad farrata fi a'zamil huquq. Maka dia telah meremehkan dari sebesar-besarnya haknya Allah untuk tidak diberikan, untuk tidak disyirikkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Ingatlah bahwasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar, karena dia menzalimi hak Allah yang paling agung, yaitu untuk tidak berbuat syirik. Kemudian ayat yang lain dalam surat An-Nisa, wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Ayat yang lain, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Surat An-Nisa 116. Dan banyak lagi dalil-dalilnya yang lain, ya. Dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dari firman Allah, ya. Dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "A'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah." Sungguh sebesar-besarnya dosa adalah menjadikan Allah tandingan, padahal dia yang menciptakan kalian. Besar mana dosa meninggalkan sholat dengan dosa dia berbuat syirik? Besar mana? Meninggalkan sholat dengan berbuat syirik, besar mana? Ya, syirik. Namun sayang, ya, dai-dai belum memprioritaskan untuk mengajari umat menjauhi syirik. Padahal syirik itu banyak sekali cabangnya, ya. Nanti akan kita detailkan masalah syirik ini di dalam Kitabut Tauhid, ya. Walaupun meninggalkan sholat termasuk dosa yang besar, karena dia adalah rukun Islam yang kedua. Kalau mentauhidkan Allah, rukun yang keberapa? Rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam yang pertama, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, lebih besar dibanding dosanya orang meninggalkan sholat. Ya, karena kalau sholat rukun Islam yang ke, yang Islam yang kedua. Kalau orang meninggalkan sholat dengan berbuat zina, lebih besar mana? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan berbuat zina, lebih besar meninggalkan sholat. Itu al-kabair, ya. Termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Orang yang berbuat zina, ya, dalam fikih, ya, kan ada yang berbuat zina dia sudah menikah, ada yang berbuat zina dia belum menikah. Dosanya berbeda, ya kan? Kalau sudah menikah dosanya sangat besar, bahkan hukumannya hukuman rajam sampai mati. Kalau belum menikah dicambuk, ya kan? Tetapi sebenarnya dua dosa ini dia bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana dalam beberapa riwayat, ya. Walaupun riwayat yang terkenal yaitu riwayat yang tentang Ma'iz, ya, yaitu seseorang sahabat yang berbuat zina dan akhirnya pada saat dirajam dia lari, ya. Ma'iz lari tapi dikejar, ya. Apa perkataan Rasulullah SAW? Seharusnya engkau biarkan saja. Mudah-mudahan dia mau bertaubat. Begitu. Dalam hadis tersebut. Tapi kalau dia mau bertaubat dan dia dirajam, dosanya apa pahalanya juga sangat sangat besar. Karena dalam hadis yang wanita, yang wanitanya dirajam sampai meninggal, kan? Dia juga sudah bersuami. Jadi dua-duanya sudah beristri dan sudah bersuami, dirajam semua. Yang ma'iz sempat dirajam kemudian dia lari tapi dikejar, dilempar, akhirnya sampai mati juga. Dan yang kedua yang wanita, dan dia tidak sempat lari. Dia dirajam sampai darahnya muncrat ke Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dicelalah oleh Khalid ibn Walid. Kata Rasulullah, jangan kau celah. Karena sungguh dia telah bertaubat. Seandainya pahala taubat itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, mencukupi. Karena begitu besarnya pahala orang yang bertaubat, ya. Apalagi melaksanakan hukum syariat. Kita kembali lagi ke sini. Dari hadis Nabi tadi, "A'zamu dzambi an taj'ala Allah niddan wa huwa khalaqak." Ya. Sebesar-besarnya dosa adalah engkau menjadikan Allah tandingan. Ya, itu sebesar-besarnya dosa. Ya. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim yang sahih. Qala Rasulullah SAW, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, dia tidak berbuat syirik sedikit pun, ya. Maka dakhalal jannah, dia bisa masuk ke dalam syurga. Betapapun amalnya seperti apa, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa masuk ke dalam jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu Allah dan dia berbuat syirik, maka dia masuk dalam api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang sholat terus, puasa terus, tapi dia ujub, riya? Bagaimana pahalanya? Gugur pahalanya. Gugur pahala sholatnya, gugur pahala zakatnya, siamnya, ya. Kalau dia ujub, riya, ya, itu namanya syirik asghar. Ya. Kalau syirik akbar, menggugurkan semua pahala sholatnya, menggugurkan semua pahala siamnya sejak dia baligh sampai saat itu. Kecuali dia bertobat, maka dia bisa diberikan kembali ya pahalanya. Kemudian sabda Nabi yang lain, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah dan menjadikannya tandingan, maka dia masuk ke dalam neraka juga ya. Rawahul Bukhari. Dan syirik itu nau'an. Syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirkun akbar dan syirkun asghar ya. Syirkul akbar apa maknanya? Wa huwa kullu syirkin atlaqahu asy-syari' wa kana mutadamminan li khurujil insani 'an dinih. Jenis yang pertama yaitu syirik akbar, yaitu setiap syirik, setiap istilah syirik yang dimutlakkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimutlakkan syiriknya. Wa kana mutadamminan li khurujil insan an dini, dan dia adalah konsekuensinya mengeluarkan seseorang dari agama ya, syirkul akbar. Kemudian yang kedua, syirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa kullu amalin, setiap amal baik berupa qauli au fi'li atlaqu 'alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju 'anil millah. Syirik asghar atau syirik kecil adalah semua amal, baik ucapan maupun perbuatan, yang dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan sebagai syirik. Walakinnahu la yukhriju 'anil millah, tetapi dia tidak mengeluarkan dari agama. Ini namanya syirik asghar ya. Jadi kalau mutlak syirik itu syirik akbar. Tapi kalau disifatkan sebagai syirik, maka dia syirik asghar ya. Nah, itu namanya kufur duna kufrin ya. Sama dengan perkataan fahwa ka kufrun ya. Kalau dimutlakkan kafir, maka dia kufur akbar. Tapi kalau dia menjadi sebagai sifat, maka dia kufur asghar, yang tidak mengeluarkan dari keislaman ya. Kalau perbuatan dimutlakkan ya, maka dia termasuk. Jadi dimutlakkan itu apa? Misalkan katanya dalam bahasa Arab itu tidak memakai ma'rifat ya. Tidak memakai ma'rifat. Ma'rifat itu apa namanya? Pakai al ya. Asyirku, kalau asyirku itu sifat, mensifatkan tertentu. Bahwa syirkun, misalkan syirkun tidak pakai al, nah itu mutlak namanya. Dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu dimutlakkan tetapi tidak memakai al, yaitu namanya syirik akbar. Kalau memakai al, asyirku bisa menjadi syirik kecil, asghar ya. Kemudian itu adalah terakhir ya. Jadi ada empat kandungan dari ajaran Milah Ibrahim ya. Itu selesai ya. Tadi yang pertama apa? Bahwasanya anta'budullah wahdah ya, mukhlishal lahuddin ya. Agar engkau beribadah kepada mentauhidkan Allah dalam atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Sebesar-besarnya perintah adalah mentauhidkan Allah ya dalam ibadah. Sebesar-besarnya larangan adalah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi tauhid mengesakan Allah tadi ada 3 macam dan syirik ada 2 macam ya. Kita masuk ke risalah yang keempat dan ini adalah risalah yang menjadi tema pokok dari judul kitab ini yaitu Usul Salasah, 3 landasan pokok ya. Kita mulai baca matannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa idza qila laka mal usul salasah allati yajibu 'alal insan, jika ditanya kepada engkau mal usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah 3 landasan pokok ya yang diwajibkan kepada manusia untuk mengetahuinya, apa 3 hal landasan pokok yang diwajibkan kepada manusia untuk mengetahuinya ya. Ini adalah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mal usul? Usul adalah jamaknya dari asal. Usul itu jamak. Ya. Apa namanya? Mufradnya, kata dasarnya adalah al-aslu. Jamaknya apa? Usul. Kata dasarnya apa? Al-aslu. Al-aslu apa? Pokok ya. Wa huwa ma yubna 'alaihi ghairuhu. Nah, ini Syekh Utsaimin mulai menjelaskan makna asl atau pokok. Pokok adalah ma yubna 'alaihi ghairuhu. Semua yang dibangun di atasnya. Landasan, semua yang dibangun di atasnya ini namanya asl, pokok. Ya. Yang pokok itu semua dibangun di atasnya, ya kan? Contohnya apa? Wa min dzalika aslu al-jidar. Ya. Wa huwa asasuhu. Contoh dari pokok, contohnya adalah dinding. Dinding ini adalah pokok. Bagi sesuatu yang di atasnya. Apa sesuatu yang di atasnya? As-saqfu, atap ya. As-saqfu atau atas, atap ya. Jadi semua yang dibangun di atasnya namanya pokok. Pokoknya atap adalah dinding. Dinding atau tiang ya. Kemudian wa aslus sajarah alladhi yatafarra'u minhu al-aghsanu. Dan pokoknya sebuah pohon yang bercabang darinya apa? Al-aghsanu. Batang yang besarnya. Batang yang besarnya itu pokok dan semua bercabang darinya, ya. Cabang-cabangnya yang kecil-kecil, ya. Aghsan namanya, batang yang besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu kasajaratin, bagaikan sebuah pohon thayyibah yang kuat, yang bagus. Sabit, kuat, kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Kalimat Tauhid itu bagaikan sebuah pohon yang kuat kokoh, akarnya menghujam ke dalam bumi dan batang cabang-cabangnya menjulang ke atas. Itu bagaikan kalimat La ilaha illallah. Ngerti gak? Bahwa kalimat La ilaha illallah itu adalah cabang iman yang paling tinggi. Yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, bercabang darinya semua perbuatan ibadah, ya. Sedekah, ya. Infak, haji, semuanya dilandasi dengan tauhid kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Bercabang semuanya, ya. Juhudnya dia, ya. Semuanya bercabang, buah-buah yang baik, samaratun. Seseorang bisa beramal, hasilnya baik. Maka orang yang bertauhid pasti muncul darinya akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus muncul daripada keimanan yang kuat. Dia tidak takut dengan semua cobaan, perkataan orang yang menakut-nakutinya. Ngapain kamu belajar agama? Gak bisa menjadi kaya. Ngapain kamu jadi santri? Mau ngasih makan apa istrimu, anakmu? Belajar agama terus. Bisa gak terpengaruh orang yang sudah mempunyai keimanan yang kuat? Atau seperti Rasulullah SAW, ya, datang seorang pedagang yang baru berpapasan dengan pasukan Quraisy, pasukan Al-Ahzab, yang dia mengumpulkan beberapa suku di sekitar Madinah, 10.000 tentara. Datang seorang pedagang, wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, takutlah engkau, sungguh ada pasukan besar yang hendak menyerang engkau. La haula wala quwata illa billah. Keyakinannya yang bagus, tawakalnya kepada Allah, membuat dia tidak takut kepada siapapun. Dan justru muncul darinya perbuatan-perbuatan yang bagus, yang lembut, lembut kepada sama muslim, dan keras kepada orang kufar. Tetapi keras kepada orang kufar juga, kita udah lewat ya pembahasannya, al-wala' wal-bara'. Ingat ya, bahwasanya muamalah kepada tetangga yang kafir, ya, itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, tidak menghalangi kita untuk memperlakukan mereka dengan perbuatan yang bagus, yang perbuatan baik, menghormati mereka, bermuamalah, meminjam, mengutang, membeli dari tokonya, nggak basa, nggak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, ya, ketika meninggal masih digadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya yang dilarang adalah mereka yang memerangi kalian, mereka yang mengusir kalian, dan dia bersungguh-sungguh mengeluarkan kalian dari agama kalian agar mengikuti mereka. Itu yang dilarang. Ayat sebelumnya, innallaha la yanha 'anil ladzina lam qatalukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dan tidak dilarang untuk bermuamalah dengan mereka, orang kafir yang tidak memerangi kalian, orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, itu dalam surat Mumtahanah, ya. Itu idenya yang kita sudah lewati, ya. Kemudian kita lanjutkan tadi al-aslun, ya. Wa hadhihi usulu salasah yushiru biha al-musannifu rahimallahu ila usulil lati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini adalah tiga landasan yang dimaksud oleh pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada manusia tatkala dia dikuburkan, ya. Mar rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini adalah usul salasahnya, tiga landasan pokok yang wajib semua manusia mempelajarinya. Mempelajari siapa Rob kita, mempelajari apa agama kita, dan mempelajari siapa Nabi kita, ya. Landasannya adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Barang siapa yang selamat dari fitnah kubur, maka dia akan selamat juga nanti di negeri Padang Mahsyar. Barang siapa selamat di kubur dari pertanyaan malaikat, maka dia akan selamat di Padang Mahsyar. Barang siapa yang tidak selamat dari pertanyaan di alam kubur, dia tidak akan selamat pula di Padang Mahsyar, ya. Ada seorang muslim yang dia diazab di alam kubur, di kuburnya, gara-gara apa? Gara-gara kencing yang tidak tuntas. Bukan kencing tidak tuntas, kencing yang air kencingnya menciprati pakaiannya, ya. Yang menciprati pakaiannya tanpa dia sadari. Artinya dia tidak menjaga dari najis, ya. Sehingga dia diazab oleh Allah SWT di alam kubur. Kira-kira orang ini bisa menjawab pertanyaan malaikat apa tidak? Nah, dia diazab oleh Allah SWT. Kira-kira dia bisa menjawab pertanyaan itu tadi enggak? Kira-kira. Pertanyaannya gampang. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Ma dinuka, agamamu apa? Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang kan? Udah masuk dalam surga, gitu. Enggak semudah itu. Buktinya apa? Orang yang tadi air kencingnya tidak dijaga sehingga menciprati pakaiannya, dan dia sholat dalam keadaan najisnya masih ada, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia tidak beristinja, atau dia tidak beristijmar dengan sempurna, masih ada sisa kotorannya, atau tidak sempurna membasuhnya, bisa juga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tadi ada yang satu laginya yang diazab, kata Ar-Razalam, dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Bukan karena dosa yang besar. Yang satu karena dia membuang air kencing tidak dijaga, yang satunya lagi karena namimah. Adu domba. Adu domba itu perbuatan dosa besar apa enggak? Dosa besar, ya. Bahkan namimah itu lebih besar daripada sihir. Kok bisa? Gimana dua negara bisa saling berperang? Gara-gara apa? Namimah. Gara-gara adu domba. Negara anu mengatakan negara kamu itu menyerobot atau apalah. Yang lainnya dikatakan salah juga. Akhirnya negara berperang. Rakyatnya mati semua. Gara-gara adu domba. Politik divide et impera. Namimah itu termasuk dosa besar, bahkan lebih besar daripada sihir. Sihir hanya bisa memisahkan istri dan suami. Istri dan suami dengan sihir bisa dipisahkan, tapi namimah, sebuah negara bisa hancur gara-gara namimah. Bisa hancur gara-gara namimah, namam. Bahkan sebuah desa berperang gara-gara apa? Berita hoaks. Zaman dulu saya kecil, karena saya hidup di Indramayu, tinggal lama ya di Indramayu, saya orang Indramayu, sering itu desa antar desa itu berperang gara-gara berita bohong. Banyak korbannya. Bahkan pantura zaman sebelum ada tol bisa berhenti, nggak bisa dilewatin gara-gara perang di jalan, jadi jalanan, ya. Saya sampai harus muter mau ke Jakarta itu, lewat dalam-dalam itu, karena di Eretan sedang terjadi perang antar desa. Zaman dulu saya sering begitu. Zaman SMA juga sama, perang antar desa. Bahkan tetangga saya meninggal gara-gara fitnah, sampai meninggalnya dikeroyok massa sampai udah tidak berantakan ini tubuhnya. Karena fitnah, mengerikan. Kira-kira orang tadi bisa menjawab pertanyaan itu atau tidak? Akan kita pelajari di sini. Ternyata nggak semudah itu. Islam, oh Islam itu apa emangnya? Konsekuensi dari orang mengucapkan syahadat itu apa? Islam itu mencakup apa saja? Sholat, sholatnya benar apa enggak? Melewati batas waktunya apa enggak? Kata Rasulullah, contoh yang paling gampang saja, orang yang sholat banyak yang tidak pahalanya itu hanya setengah, seperdelapan, seperenambelas, tidak ada yang sempurna, karena kurangnya dia khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya balik lagi pertanyaannya, kira-kira orang tadi bisa menjawab apa tidak? Pasti karena ada keraguan di dalamnya. Pasti ada keraguan. Bisa jadi nanti jawabannya seperti orang munafik, ya. Hah? Sami'atun nasa yaquluna faqultuhu. Karena saking takutnya ditanya oleh malaikat, ya, dia sampai khawatir jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh malaikat. Misalkan gini, contohnya ya, adik-adik ini misalkan lagi jalan jam 12 malam, terus menghampiri adik-adik itu 3 orang, 4 orang udah bawa senjata pedang, pasti ada ketakutan, ya kan? Kemudian dia tanya kepada kita, Dek, tahu gak Dek namanya si Agus misalkan? Padahal si Agus ini mungkin adiknya yang ditanya. Kira-kira orang ini mau jawab apa? Mau jawabin itu rumahnya. Adiknya dia yang dijawab yang di ini. Pasti dia agak sedikit takut kan? Kira-kira seperti itu. Melihat dua makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang kata hadis Azraqan Aswadan, bertubuh hitam dan bermata biru, tubuhnya hitam, matanya biru, membawa palu yang besar, yang sekali palu langsung hancur. Dia kan menerka-nerka, kira-kira saya mau jawab ini sesuai yang diharapkan oleh si penanya apa enggak. Makanya dia paling yang selamat apa? Hah, aku enggak tahu. Supaya dia merasa aman jawabannya. Tapi kalau orang yang yakin, enggak begitu. Dia udah tahu bahwasanya ada fitnah kubur, pasti ditanya seperti ini, dia akan dengan yakinnya dia menjawab jawaban dari pertanyaan malaikat tadi. Kita cukupkan sampai sini ya. Ini pelan-pelan banget loh penjelasannya, supaya bisa dicerna ya. Karena yang paling penting dari belajar akidah itu bukan hafalan, tapi kita memahami, meyakini, akhirnya ada berubah dari sikap kita, ya. Berubah dari sikap kita. Beda dengan fikih. Kalau fikih harus betul-betul dirinci semuanya, ya. Dalil-dalilnya, hukumnya, dan segala macam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.